من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang as-sidqu, kejujuran, yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita telah melewati dari bab ini di antara ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang perkara as-sidqu, kejujuran. Di antaranya ialah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 serta dalam surat Muhammad ayat yang ke-21. Ini di antara ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang permasalahan kejujuran. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah taala fi kitabihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu memberikan petunjuk atau membimbing seseorang kepada albir, kebaikan. Kata Nabi, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya yang namanya kebaikan akan mengantarkan seseorang ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan sesungguhnya seseorang yang dia benar-benar jujur, taib, atau senantiasa jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah mencatat hamba tersebut di sisinya sebagai siddiqan, taib, orang-orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kemudian Nabi mengatakan selanjutnya, dan sesungguhnya kedustaan itu membimbing seseorang atau mengantarkan seseorang kepada al-fujur, kefajiran, ay al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Kedustaan menjadikan seseorang itu berbuat fujur, yakni tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan sesungguhnya kefajiran itu mengantarkan pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya seseorang dia terus berdusta, taib, sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat hamba tersebut sebagai kazzaban, seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang permasalahan as-sidqu, kejujuran. Maka setelah itu beliau membawakan hadis-hadis Nabi, ya, yang masih ada kaitannya dengan permasalahan kejujuran. Baik, ini metode yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan juga metodenya para ulama di dalam membahas suatu permasalahan. Mereka menyebutkan ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang mereka sebutkan. Setelah itu mereka menyebutkan hadis-hadis Nabi yang masih berkaitan dengan permasalahan tersebut, baru dibawakan ucapan-ucapan para sahabat atau para a'immah salafus salih. Baik. Dan di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Anwar wa ta'ala dalam permasalahan kejujuran ialah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an ini menjelaskan kepada kita tentang dua perangai. Baik. Yang ini mesti akan dijalani oleh seorang hamba dalam kehidupannya, baik dari muamalah sesama makhluk atau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini menjelaskan tentang permasalahan as-sidqu wal kadzib, permasalahan jujur dan kedustaan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam taib membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, yang mana pada hadis ini, pada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Alaikum bisidqi, bagi kalian untuk jujur, wajib atas kalian untuk jujur. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala makna dari alaikum bisidqi. Kata beliau, ilzamu sidqah, wajib atas kalian untuk menetapi sifat as-sidq, kejujuran. Ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga kepada kita kaum muslimin, untuk senantiasa memiliki sifat jujur. Taib. Ini perintah dari beliau. Dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan permasalahan definisi as-sidq, kejujuran, ini telah kita bahas. Dan di sini diulang kembali oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin radhiyallahu ta'ala. Yani mutabaqatul khabar lil waqi. Yang namanya jujur ialah kita menyampaikan sesuatu yang itu merupakan sesuai dengan kenyataannya. Ini namanya jujur. Baik. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dari pengertian jujur. Maka makna dari sabda Nabi SAW, alaikum bisidqi, ini diantara maknanya ialah wajib untuk kalian tatkala menyampaikan suatu khabar, hendaklah sesuai dengan kenyataannya. Atau tatkala kalian mengamalkan suatu amalan, hendaklah apa yang kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ada dalam kalbu kalian. Taib. Ini ya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka adalah makhluk yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih lagi kita kaum muslimin yang datang setelah para sahabat radhiyallahu taala untuk ya lebih memperhatikan dalam permasalahan kejujuran, jujur dalam berucap dan jujur di dalam beramal atau bermuamalah. Dan juga telah kita sebutkan taib fadilah, keutamaan dari kejujuran, sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, atas pemboikot apa diboikotnya mereka oleh Nabi dan para sahabat yang lainnya dalam menguji kejujuran yang ada pada Ka'ab bin Malik dan kedua temannya radhiyallahu ta'ala an. Taib. Dan ini telah lewat pembahasannya. Dan juga kita telah menyebutkan tentang dampak yang baik, akibat yang baik bagi mereka orang-orang yang jujur. Di antaranya, kejujuran yang dimiliki oleh seorang hamba ini akan dari Allah Ta'ala an. Berbagai macam cobaan thayyib datang, bahkan berupa fitnah, tawaran agar dia dimuliakan oleh Raja Ghassan, dia menolak. Setelah selesai fitnah tersebut, dia mengatakan kepada Nabi bahwasanya di antara sebab dia terselamatkan dari fitnah yang terjadi ialah kejujuran dia dalam apa yang ada dalam kalbunya, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa anna sadiqa huwa alladzi lahul aqibah, dan bagi mereka orang-orang yang jujur, jujur dalam ucapannya, ataupun dalam perbuatannya, ini akan mendapatkan akibat yang baik, mendapatkan dampak yang positif. Taib. Dan sebaliknya kata beliau rahimahullah ta'ala, wal-kadhib huwa alladhina yakunu amaluhu haba'an. Adapun mereka orang-orang yang dusta, amalan mereka kata beliau rahimahullah ta'ala seperti debu. Ya, orang-orang yang berdusta, amalan mereka ibarat debu. Sebagaimana mereka orang-orang munafik menampakkan keislaman secara zahirnya kelihatan sebagai orang muslim, bahkan ikut berjihad bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya, berpuasa dan haji, namun amalan mereka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin sebagai habaan. Amalan ketaatan yang mereka lakukan itu ibarat debu. Kenapa? Karena mereka melakukannya tidak ikhlas, tidak jujur. Taib. Inilah keadaan mereka orang-orang yang al-kadzib, pendusta, atau suka berdusta, entah dalam ucapan mereka ataupun dalam perbuatan mereka. Taib. Apa yang mereka usahakan itu tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dengan kedustaan yang dia sebutkan akan menyelamatkan dirinya dari umat manusia, namun dengan berjalannya waktu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyingkap kedustaan yang dia sembunyikan. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, walihada yuzkar anna ba'dal amah qala. Maka dari sini, setelah kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang jujur akan mendapatkan akibat yang baik, begitu pula orang-orang yang dusta, amalan mereka itu seperti debu. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dari sini sebagian orang umum mengatakan, innal kadhiba yunajji. Ya, kedustaan itu menyelamatkan seseorang. Faqala lahu akhuhu, maka berkata temannya yang lain, wasidduku atau asidduku anja wa anja. Namun kejujuran itu lebih menyelamatkan dan menyelamatkan. Seseorang yang dia berdusta dalam suatu permasalahan, mungkin tatkala hari itu, tatkala waktu itu dia selamat. Taib. Ini yang dikatakan innal kadhiba yunajji. Berdusta itu menyelamatkan. Namun kedustaan dia pada tatkala itu, waktu itu, dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap kedustaannya tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an kepada Nabi SAW, tatkala Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, dia berpikir untuk memberikan sekian uzur, dia mencari-cari alasan untuk berdusta kepada Nabi. Namun semakin Nabi SAW terdengar kabarnya semakin dekat kedatangan beliau, maka hilang apa yang dia rencanakan tadi. Tatkala dia duduk di hadapan Nabi SAW, dia mengatakan, kalau seandainya aku berdusta kepadamu wahai Nabi, niscaya engkau akan menerima apa yang aku ucapkan pada hari ini. Tapi aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirimu itu murka terhadap diriku dengan berjalannya waktu. Taib, menunjukkan kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang tidak jujur dalam ucapan mereka ataupun dalam amalan mereka, dengan berjalannya waktu Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap jati diri mereka. Allah bongkar sebagaimana orang-orang munafik yang mereka ikut berjihad bersama Nabi SAW, yang padahal Nabi mengetahui keadaan mereka, namun tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Taib. maka kedustaan itu mungkin menyelamatkan seseorang pada waktu itu, namun kejujuran itu lebih menyelamatkan. Ya, dusta menyelamatkan pada waktu yang sebentar, namun justru sebaliknya, dengan berjalannya waktu akan terbongkar kedustaan orang tersebut. Sebaliknya, kejujuran mungkin menjadikan dia tersakiti atau merasa terzalimi. Namun dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba tersebut. Ini kata beliau Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala. Wa hadza sahih. Dan kata beliau, apa yang diucapkan oleh mereka, kebanyakan umat manusia ini adalah benar. Kedustaan itu mungkin menyelamatkan pada saat itu, namun akan dibongkar kedustaan tersebut dengan berjalannya waktu. Ya. Namun kejujuran ini lebih menyelamatkan seseorang, walaupun mungkin di awalnya dia akan mendapatkan kesusahan. Namun dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan, berikan dia petunjuk. Baik. Maka kata Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala, wa'lam anna al-khabara yakunu bil lisan wa yakunu bil arkan. Ketahuilah, ilmuilah bahwasannya yang namanya khabar ini bisa terkadang dengan lisan, bisa terkadang dengan al-arkan, anggota tubuh. Baik. Amma bil lisan fahuwa al-qaul. Adapun khabar yang bentuknya dengan lisan, ini adalah ucapan. Wa amma bil arkan fahuwa al-fi'l. Adapun dengan anggota badan, ini berupa perbuatan. Baik. Kemudian beliau rahimallahu taala mengatakan, walakin kaifa yakunu al-kadhibu bil fi'l? Akan tetapi bagaimana mungkin terjadi kedustaan itu pada perbuatan? Yani bagaimana kita mengetahui bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dusta? Ya. Maka beliau mengatakan, idza fa'ala al-insan khilafa ma yubtinu fahada qad kadhiba bi fi'lihi. Kalau ada seorang insan, seorang hamba, ya, dia melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut menyelisih apa yang ada dalam kalbunya, apa yang dia sembunyikan di dalam kalbunya, fahada kadhiba bi fi'lihi, maka orang yang demikian dia telah berdusta dengan perbuatannya. Kenapa? Dia melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu tidak dikehendaki oleh hatinya. Yani dia tidak menginginkannya, namun dia bentukkan dalam perbuatannya. Maka dia telah berdusta dari sisi perbuatan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Ini bentuk, ya, dusta dari sisi perbuatan atau amalan. Seseorang melakukan suatu amalan yang hatinya tidak menghendaki amalan tersebut. Tayyib. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, fal munafik. Maka orang yang munafik, masalan sebagai contoh, kadhibun, ini dikatakan sebagai seorang pendusta. Kenapa? Li'annahu yuzhiru linnas annahu mu'min. Karena seorang yang munafik, dia menampakkan kepada umat manusia dia adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Padahal orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, namun dalam kalbunya tidak mengendaki keislaman. Maka kata beliau, seorang yang munafik sebagai contoh, ini tidak dikatakan sebagai orang jujur, namun dikatakan sebagai orang yang kadzab. Kenapa? Karena dia melakukan amalan, menampakkan amalan perbuatan kepada umat manusia yang tidak terdapat pada kalbunya. atau qalbunya menyelisihi amalan tersebut. Taib. Yusalli ma'anas, di mana orang munafik ini dia solat bersama umat manusia, bersama kaum muslimin. Wa yasumu ma'anas, berpuasa tatkala bulan Ramadan bersama kaum muslimin. Wa yatasaddaqa walakinnahu bakhil, dan mereka juga bersedekah, orang-orang munafik. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Taib. Warubbama yahujju, bahkan terkadang mereka orang-orang munafik ini melakukan ibadah yang besar, ibadah yang mulia, diantaranya ialah ibadah haji. Ini kadang mereka orang-orang munafik. Maka kata beliau, sampai-sampai kata Syaikh Utsaimin, faman ra'a af'alahu hakama 'alaihi bis-shalah, sehingga siapa saja yang melihat keadaan orang munafik tadi, maka dia menghukumi orang tersebut adalah orang yang baik. Ya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kebanyakan yang menimpa mereka orang-orang yang terjatuh dalam memperjuangkan dakwah, adanya ketidakjujuran di hati mereka, dalam kalbu mereka, sehingga tatkala terjadi suatu fitnah menjadikan mereka hanyut dengan fitnah tersebut. Ini sebagai tanbih, peringatan bagi saya pribadi dan kita semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Untuk kembali kita mengkoreksi apa yang ada dalam kalbu kita, dalam kita berucap, taib, atau dalam kita beramal, hendaklah kita berusaha untuk jujur dan jujur. Walaupun mungkin ucapan kita, kejujuran kita tersebut mungkin merugikan kita, atau merugikan sedikit dari dunia kita, namun itu lebih baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, daripada kita larut dalam kedustaan yang menjadikan kita akan hancur dan binasa. Baik. Beliau sebutkan di sini, ya. Dan ini terjadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafik yang menampakkan amalan-amalan salih, namun dalam hatinya tidak menginginkan amalan tersebut. Sampai-sampai kalau seandainya umat manusia melihat orang tersebut, mereka mengatakan dia adalah orang yang baik. Padahal hakikatnya dia adalah orang munafik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Taib. Walakinnahu hadhihi al-af'al, aw walakinna hadhihi al-af'al la tunbi'u amma fil batin fa hiya kadhibun. Namun kata beliau rahimah ta'ala, orang munafik tadi yang dia puasa bersama umat manusia, bersama kaum muslimin, yang sholat bersama kaum muslimin, bahkan juga bersedekah, bahkan dia ikut haji, tayyib, ini kata beliau amalan yang dia lakukan tersebut tidak dibangun di atas apa yang ada pada kalbunya. Maka beliau mengatakan fahiya kadzibun, dan ini merupakan kedustaan. Taib. Walihada naqul, maka dari sini kita katakan as-sidqu yakunu bil lisan wa yakunu bil arkan. Yang namanya kejujuran, kata beliau, kita katakan kejujuran itu terkadang dengan lisan kita, yakni ucapan kita, dan terkadang dengan anggota tubuh kita, yakni perbuatan kita. Fama tatabaqal khabarul waqi'a fa huwa sidqun bil lisan. Maka tatkala seseorang menyampaikan khabar sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka dia telah jujur dari sisi ucapan. Wa ma tatabaqat a'malul jawari ma fil qalbi fa hiya sidqun bil af'al. Dan kapan saja amalan jawari, anggota tubuh kita, ini sesuai dengan apa yang ada pada kalbu kita, pada hati kita, maka fahiya sidqun bil af'al, amalan tersebut adalah jujur, ya, karena sesuai dengan apa yang ada pada qalbu kita. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kita tilawatul Quran, berpuasa, menghadiri majlis ta'lim, thayyib, dalam berucap, bermuamalah, entah itu berdagang dan semisalnya, berusaha untuk kita jujur. Dan nanti akan lewat di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang jujur. Allah berikan mereka barokah, keberkahan dari kejujuran tersebut. Walaupun mungkin itu sebelumnya dia harus, ya, mengalami kerugian dan semisalnya, namun itu akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kejujuran ini bisa terdapat pada ucapan dan juga bisa terdapat perbuatan. Seseorang dikatakan ucapannya jujur tatkala dia menyampaikan atau dia berucap sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dan seseorang itu dikatakan jujur dalam amalannya, perbuatannya, muamalahnya tatkala sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya. Baik. Kemudian summa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indama amara bis-sidqi aqibatahu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat dan juga kepada kaum muslimin seluruhnya untuk menetapi sifat kejujuran ini, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, ya, akibat yang baik bagi mereka orang-orang yang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu, jujur dalam berucap ataupun jujur dalam beramal, ini mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Ya. Perlu diyakini, ya, yang harus kita pahami dalam membaca ayat Al-Qur'an, dalam membaca hadis Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi SAW harus kita yakini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi memiliki asar pada kalbu kita. Ya, singkirkan pikiran-pikiran kita yang mungkin menurut kita itu tidak benar atau mungkin merugikan kita. Keyakinan kita ini berpengaruh pada keadaan kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi SAW agar memiliki pengaruh pada kita, harus kita imani, kita yakini. Baik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang namanya kejujuran ini akan mengantarkan seseorang kepada albir, kebaikan. Dan yang namanya kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, albirru kasratul khair. Makna dari albir, dari ucapan Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir. Albir, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maknanya ialah kasratu al-khair, banyaknya kebaikan. Ini namanya albir, maknanya ialah kebaikan yang banyak. Taib. Wa huwa min nataijus sidqi. Yang mana kebaikan ini, kebaikan yang banyak tadi, ini merupakan buah dari kejujuran. Taib. Seseorang yang jujur dalam bermuamalah, contohnya mungkin jual beli, yang dia kalau jujur mungkin dapat untung tidak begitu banyak. Tapi dengan untung yang sedikit, yang dia menganggap itu sedikit, Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Dengan sebab tersebut, dengan keuntungan yang dia jujur dengannya tadi, Allah menetapkan pada keuntungan tersebut kebaikan yang sangat banyak. Dengan keuntungan tadi dia berikan kepada anak istrinya sehingga menjadi barokah. Tumbuh dengan perkara yang halal, yang baik. Ini diantara contoh dari contoh-contoh yang ada. Baik. Maka kejujuran ini merupakan, atau kebaikan yang banyak ini merupakan buah dari kejujuran seseorang. Baik. Wa qauluhu, dan ucapan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya yang namanya kebaikan ini akan mengantarkan seseorang kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fasahibul birri nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minhum yahdihi birruhu ilal jannah. Orang-orang yang melakukan kebaikan, kata beliau, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian termasuk dari orang-orang yang memiliki kebaikan. Kebaikan yang dia lakukan ini akan mengantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal jannatu ghayatu kulli matlabin. Sedangkan yang namanya surga ini adalah puncak dari apa yang kita cari. Benar tidak? Seorang hamba itu mesti yang dia cari adalah surganya Allah. Taib. Dan di antara yang mengantarkan seseorang kepada surganya Allah ialah albir, kebaikan. Yang mana kebaikan yang banyak bisa kita dapatkan dari kejujuran. Makanya Nabi mengatakan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Beliau memerintahkan kita untuk jujur, yang mana kejujuran-kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga ini adalah puncak dari apa yang dicari oleh umat manusia. Maka di antara jalan yang mengantarkan seseorang kepada jannahnya Allah, mengantarkan seseorang kepada surganya Allah, ialah as-sidq, jujur. Sifat jujur. Baik, ini diantara perangai yang bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, walihada yu'maru insanu an yas'ala Allah al-jannata wa yasta'idza bihi minan nar. Maka dari sini tatkala beliau menjelaskan bahwasanya surga itu adalah puncak yang dicari oleh umat manusia, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang insan untuk dia meminta kepada Allah itu surga dan berlindung dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan barang siapa yang zuhziha, yang dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anin nar, dari api neraka Allah, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Ya, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keuntungan yang sejati tatkala kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa menjadikan kita terselamatkan dari api neraka Allah ialah dengan kita memiliki sifat jujur. Jujur dalam berucap maupun jujur dalam beramal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa qauluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang dia benar-benar jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiqon, orang-orang yang jujur. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz walazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Dan senantiasa seseorang itu dia jujur dan berusaha untuk jujur. Ya, jujur dan berusaha untuk jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat hamba tersebut sebagai orang-orang yang jujur. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan wasidqu fil martabati tsaniyah. Baik. Ucapan Nabi SAW ini innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, ini juga menjelaskan tentang keutamaan ya yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang jujur. Apa itu? Tatkala seseorang dia itu jujur dan berusaha untuk menjadi orang yang jujur, yakni dia senantiasa berusaha untuk jujur dalam urusan dia, dalam ucapan dia, dalam muamalah dia, maka kalau ini dia usahakan terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan bagi dia dengan digolongkan sebagai orang yang jujur. Ini merupakan keutamaan ya yang akan dijelaskan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan wasiddiq wasiddiqu fil martabati tsaniyah min maratibil al khalq min alladhina an'ama Allahu alaihim kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa may yuti' Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan as-siddiq atau kata beliau wasiddiq ini merupakan tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan makhluk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan ini bertingkat-tingkat. Dan tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang-orang yang jujur. Ya. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuti'illah wa rasula dan barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang yang mentaati Allah dan Rasul tadi dia bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ini tingkatan yang pertama, yang paling tinggi. Wasiddiqin, tingkatan yang kedua, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan tingkatan yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat adalah as-salihin. Maka mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang jujur dan berusaha untuk jujur dalam muamalah mereka, dalam ucapan mereka, dalam ibadah mereka, maka akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan as-siddiqin, yang merupakan tingkatan kedua setelah para nabi. Ini merupakan fadilah yang besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang jujur. Ya. Baik. Maka kata beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Farrajulu alladhi yataharra sidqa yuktabu indallahi siddiqan." Maka seseorang yang dia berusaha untuk jujur, ya, dalam artian mungkin dia terjatuh dan terkadang terjatuh, namun dia berusaha untuk jujur. Taib, ini kata beliau, yataharro ini seseorang yang berusaha. Taib, maka seseorang yang dia berusaha untuk jujur, yuktabu indallahi siddiqan, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Wa ma'lumun anna siddiqiyah darajatun azima la yanalu illa afzadun minan nas. Kata Sayyidina Utsaimin rahimallahu taala, dan telah diketahui yang namanya as-siddiqiyah ini merupakan derajat yang sangat mulia. Ya, seseorang digolongkan dengan orang-orang yang jujur ini merupakan bukan sembarang orang, kata Sayyidina Utsaimin, karena as-siddiqiyah ini merupakan tingkatan yang sangat besar, sangat mulia. Kata beliau, la yanaluha illa afdhadun minan nas. Yang tidak akan mencapai pada tingkatan tersebut illa afdhadun minan nas, kecuali orang-orang yang spesial. Orang-orang yang memang Allah takdirkan. Orang-orang yang khusus. Ya. Jadi tidak semua orang bisa mencapai tingkatan atau mendapatkan kenikmatan bersama orang-orang as-siddiqin. Ya. Dalam artian tidak mudah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimallahu taala, wa takunu fir rijal wa takunu fin nisa. Yang mana tingkatan yang kedua dari orang-orang yang berikan Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para siddiqin ini bisa diperoleh dari kalangan laki-laki maupun wanita. Baik. Bisa diperoleh oleh laki-laki maupun wanita. Yani seorang laki-laki maupun wanita dia bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kata orang-orang atau dalam golongan orang-orang as-siddiqin. Baik. Qala Allah taala, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah." Dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihi salam, melainkan dia adalah seorang rasul dan telah lewat sebelumnya rasul-rasul sebelum Nabi Isa alaihissalam, yakni sebelum Nabi Isa diutus juga ada sebelum Nabi Isa nabi-nabi yang lain. Wa ummuhu siddiqah, adapun ibunya yakni Maryam siddiqah. Ya, di sini menjelaskan kepada kita yang namanya derajat siddiqin ini bisa diperoleh dari kalangan wanita. Tidak hanya khusus bagi laki-laki. Dengan dalil ayat ini. Ya. Atau juga dengan ayat yang kita baca tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasulah." Siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya? Man? Isim istifham. Isim mubham, maknanya umum, yakni siapa saja, dia bukan nakirah. Ya, apa namanya? Ustaz Ahmad. Ya, Ustaz. Mubham. Apa man? Ya, sim salah Ustaz. Man. Wa may yuti'illah. Tayib, naam. Karena ada faulaika fa. Jawab. Al-muhim, tayib. Nanti dilihat lagi. Di sini menggunakan man. Man ini maknanya umum. Tayib. Tidak disebutkan laki-laki maupun perempuan. Yang namanya man bisa digunakan dalam bahasa Arab untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Man hadza hadza Muhammadun. Man hadhihi. Nah. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita pula bahwasanya tingkatan as-siddiqin ini bisa diperoleh baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Namun ingat kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, la yanaluha illa afdhadun minan nas. Tidaklah ia memperoleh tingkatan derajat as-siddiqin melainkan orang-orang yang terkhusus yang Allah berikan fadilah kepada mereka. Baik. Kemudian wa afdalus siddiqin kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dan orang yang paling afdal, orang yang paling utama dari kalangan siddiqin, alal itlaq asdaquhum, secara mutlak yang paling jujur di antara mereka ialah wa huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Manusia yang paling jujur secara mutlak, ya, setelah para nabi radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, namanya Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, Abu Bakar radhiyallahu taala an, manusia yang paling jujur secara mutlak. Taib. Alladhi istajaba lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kejujuran yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kata Sayyid Ibn Husayn taala, ya, dan ini diantara sebab beliau dikatakan sebagai mendapat gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Kata Syekh Ibn Utsaimin wa ta'ala, alladhi istajaba lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hina da'ahu ila al-islam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak Abu Bakar radhiyallahu taala an untuk masuk ke dalam Islam, langsung dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an. Kalau kita mungkin tanya apa itu Islam, bagaimana, apa untungnya begini, Abu Bakar radhiyallahu taala an semata-mata diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam, langsung diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an. Baik. Wa lam yahsul indahu ayyu taraddudin wa ayyu tawaqqufin, dan tanpa dia mikir-mikir, tanpa ragu-ragu, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam, langsung beliau menerimanya. Baik. Bimujarradi mada'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Islam aslama, semata-mata diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala langsung masuk ke dalam agama Islam. Baik. Wa saddaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kadzabahu qaumu, dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kebanyakan umat manusia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqahu hina tahaddatsa 'anil Isra wal Mi'raj wa kadzabahu an-nas. Di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an beliau membenarkan, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana orang-orang umat manusia tatkala itu mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang kafir Quraisy tatkala itu mereka mengatakan, "Kaifa tadhhabu ya Muhammad min Makkah ila Baitul Maqdis wa tarji'u fi lailatin wahidah? Summa taqulu innaka sa'ita ila sama? Hadza la yumkin." Di mana mereka kebanyakan umat manusia tatkala itu dari kalangan orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala disampaikan tentang beliau melakukan Isra Mi'raj dalam satu malam, maka mereka mengatakan, "Bagaimana engkau pergi ya wahai Muhammad ke Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian engkau kembali dalam satu malam?" Dalam keadaan tatkala itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada alat transportasi yang seperti kita sekarang, pesawat enggak ada. Ya? kendaraannya dulu masih unta dan kuda. Maka mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Nabi mengatakan bahwasanya beliau naik ke langit. Mereka mengatakan ini tidak mungkin dikerjakan dalam satu malam. Baik. Summa dhahabu ila Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala an wa qalu lahu ama tasma'u ma yaqulu sahibuk. Kemudian mereka orang kafir Quraisy tadi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka datang kepada Abu Bakar. Ya, kata mereka, apakah kamu enggak mendengar wahai Abu Bakar apa yang dikatakan oleh temanmu tadi? Qala madza qala, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, qalu, maka mereka mengatakan, innahu qala kadza wa kadza, sesungguhnya dia mengatakan demikian demikian, yakni menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, beliau pun mengatakan, in kana qad qala dzalika faqad sadaqa. Kalau seandainya dia mengatakan demikian, maka sungguh dia telah jujur. Baik, tanpa dipikir-pikir oleh Nabi, tanpa dipikir-pikir oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Maka kata Syekh Mustaimin rahimallahu ta'ala, fa mundu dzalika al-yawm summiya Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Maka dari sinilah, ya, tatkala itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Karena beliau senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu peperangan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan, ya, sampai selendang beliau terjatuh dan diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Cukup wahai Nabi, sungguhnya Allah akan membantu. Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi, tidaklah orang yang memperoleh tingkatan yang kedua ini, tingkatan orang-orang yang jujur, melainkan mereka memang adalah orang-orang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi mereka. Baik. Dan masih ada lagi, ya, penjelasan dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-muhim kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kejujuran itu merupakan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama dan akhirat seseorang. Taib. Dan fitnah yang terjadi, di antara sebab seseorang terselamatkan dari fitnah-fitnah yang terjadi ialah dengan kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sebab Allah selamatkan hamba tersebut. Dan sebaliknya, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit kedustaan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, nasallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala mereka itu mulai hatinya condong, sudah mulai berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan sekalian hati mereka, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan dan sifat-sifat keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari sifat al-kadzib, dusta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa berlaku jujur